الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membaca syarah tentang perkataan Imam At-Tahawi la yafna wa la yabid. Maknanya apa ini, Anif? La yafna wa la yabid. Yaitu penegasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang kekal. Lalu apa makna la yafna? Wahyu. Zat yang tidak mengalami kemusnahan, tidak mengalami kematian. Baik, dalilnya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami kematian. Ismail. Naam kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Juga naam nama Allah Subhanahu wa taala al-akhir. Naam karena makna al-akhir falaysa ba'dahu syai'. Di mana Allah Subhanahu wa taala dan yang abadi. Naam. Kemudian wala yakunu illa ma yurid. Apa maksudnya Hudzaifah? Naam, tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang terjadi, yang terwujud di jagat raya ini, mesti apa? Dengan iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan iradah yang dimaksud dalam kalimat ini iradah apa? Indak Zakaria. Iradah kauniyah. Naam. Tersesatnya orang-orang Qadariyah. Naam, karena mereka hanya menetapkan iradah apa? Indak Maulana. Hah? Orang-orang Qadariyah tersesat karena mereka hanya menetapkan iradah syar'iyah. Terus bagaimana? Kenapa kok kalau mereka hanya menetapkan iradah syar'iyah sehingga mereka jadi tersesat malah? Hendak apa Zaid? Orang-orang Qadariyah nufah. Bentar. Kalau kita katakan Qadariyah mutlak, maka yang dimaksud apa? Qadariyah tun nufah. Karena Qadariyah terbagi jadi dua kemarin. Qadariyah tun nufah dan Qadariyah apa? Musbitah. Qadariyah tun nufah seperti Mu'tazilah. Mereka tersesat dalam pembahasan takdir karena hanya menetapkan iradah apa? Sama enggak antum? Syariah saja. Terus kenapa kok jadi tersesat? Terus? Nah, mereka hanya menetapkan iradah syariah saja sehingga mereka apa? Mereka terjatuh dalam kerancuan ketika melihat naam adanya kekufuran. Sayyib, adanya kekufuran. Padahal Allah menghendaki keislaman, menghendaki keimanan. Ternyata kok ada kekufuran. Sayyib menunjukkan bahwasanya itu tidak diinginkan oleh Allah. atau iradah Allah terkalahkan oleh iradah syaitan, ya kan? Menurut mereka, maka akhirnya mereka menolak takdir. Paham? Jadi orang-orang qadariyatun nufah mereka tersesat karena iradah di sisi mereka cuma satu, iradah syar'iyah tok. Enggak rancu. Ketika melihat na'am hal-hal yang apa? Bertentangan dengan syariat Allah kok terjadi. Paham? Kemudian orang-orang qadariyatul musbitah. Nah, mereka hanya menetapkan iradah apa? Arin. Kauniyah tok. Jabriyah, ikhwan, hanya menetapkan iradah kauniyah tok. Sehingga apa? Berarti nah, yang penting pokoknya dikehendaki oleh Allah. Dan konsekuensi mereka yang dikehendaki berarti dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah. Nah, itu. Mereka terjatuh di sini. Paham? Adapun ahli sunnati wal jamaah. Nah, mereka menetapkan dua jenis iradah bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengannya mereka bisa memahami pembahasan takdir dan beriman dalam hal tersebut dengan apa? Dengan keimanan yang benar. Kita baca kelanjutannya. Qala al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullahu taala wal muhaqqiqun min ahli sunnati yaqulun. Muhaqqiqun yaitu ahli tahqiq. Yarhamukallah. Mereka-mereka ikhwan yang membangun pemahaman, membangun akidah di atas ilm, di atas hujjah, bukan ahli taqlid. Mengatakan al-iradatu fi kitabillahi naw'an. Iradah di dalam kitab Allah itu ada dua jenis. Naam iradatun qadariyatun kauniyatun khalqiyah. Ini penamaan istilahnya sama ikhwan maknanya. Kalau antum naam melihat sebagian ulama mengatakan iradah qadariyah. Iradatun qadariyatun sama dengan iradah kauniyah. Taib, paham? Juga apa? Iradah khalqiyah. Sama. Makanya disebutkan tiga-tiganya di sini. Iradatun qadariyatun kauniyatun khalqiyah. Ini jenis yang pertama. Yang masyhur dengan nama iradah kauniyah. Paham? Yang kedua, wa iradatun diniyatun amriyatun syara'iyah. Yang kedua adalah iradah diniyah. Juga dikenal iradah amriyah. Karena berdasarkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan perintah-perintah yang mesti Allah cintai. Juga dikenal iradah syar'iyah. Naam, jadi tidak perlu kita bingung dengan istilah. Ini dua jenis iradah, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Naam. Fal iradatu syar'iyyatu hiyal mutadamminatu lil mahabbati waridha wal kauniyatu hiyal masyi'atu syamilatu li jami'il hawadith. Adapun iradah syar'iyyah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, nam yang syar'i dalam artian kehendak yang apa? Terwujud ikhwanifillah dalam aturan-aturan syariat. Nah, itulah yang terkandung di dalamnya kecintaan Allah dan keridhaannya. Dinamakan syariah, kenapa? Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala ini kemudian apa? Terwujud dalam apa? Syariat yang Allah tetapkan. Dan semua yang Allah tetapkan di dalam syariat mesti apa? Mesti apa? Syahrul Allah cintai dan Allah ridai, ya tidak. Nah, bagaimana Allah menetapkan satu syariat ke Allah tidak ridai, ini tidak mungkin. Nah, ini maksudnya iradah syar'iyyah. Taib. Kemudian wal kauniyah, iradah kauniyah, hiyal masyiah, yaitu masyiah. yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala asy-syamilah li jami'il hawadits, yang mencakup segala sesuatu yang terjadi, yang terwujud di jagat raya ini. Baik itu Allah cintai maupun tidak Allah cintai, yang penting hubungannya iradah kauniyah adalah dengan kehendak Allah yang mencakup segala sesuatu yang terjadi. Paham? Nah, ini perbedaannya antara iradah syar'iyah dan kauniyah dari sisi kandungannya, ikhwan. Maka syar'iyah terkandung di dalamnya mahabbah dan ridha, itu pasti. Sedangkan kauniyah tidak mesti. Naam, Allah cintai. Ada yang Allah cintai, ada yang tidak. Jadi tidak ada hubungan dengan mahabbah. Tapi itu adalah masyiah yang mencakup segala sesuatu yang terjadi. Dan pembagian iradah jadi dua jenis ini, akhwan. Tariqatul a'immatil fuqaha wa ahli hadits. Merupakan metode para imam-imam fikih dan ahli hadis. Demikian pula kathirun min ahli nazar. Nah, kathir wa kathirin min ahli nazar, dan apa? Metode kebanyakan dari para ahli nazar, ya, para pemikir. Dikatakan oleh Abul Ma'ali Al-Juwayni, ya, menghikayatkan bahwasanya Abul Hasan Al-Ash'ari huwa awwalu man sawwa bainal iradatain. Nah, diriwayatkan oleh Abul Ma'ali Al-Juwayni, tokoh dari tokoh-tokoh apa? Ahlil Kalam, mengatakan bahwasanya Abul Hasan Al-Ash'ari dialah orang yang pertama kali menyamakan antara dua jenis iradah ini. Nah, sehingga tersatuh dalam apa? Dalam pemahaman menyimpang dalam takdir. Sehingga tidak heran kalau kemudian terjebak sebagiannya dalam pemahaman qadariyatun nufah, yang lainnya terjebak dalam pemahaman jabriyah. Baik. Nah, sekarang dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya harus dibedakan antara dua jenis iradah ini. Kenapa? Karena syariat, ikhwan, kaidah dalam syariat kita pokoknya asy-syari'ah la tajma' bainal mutafarriqain. Syariat itu tidak akan menggabungkan dua hal yang berbeda, yang berpisah, tidak akan digabung. Yang berbeda ya harus kita bedakan. Kapan saja kita menyamakan sesuatu yang berbeda, maka akan apa? Terjatuh dalam penyimpangan. Dan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, nah, ternyata Allah bedakan dua jenis iradah ini. Nah, kita lihat sebagian ayat-ayatnya. Perhatikan. وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَيُّذِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Siapa saja yang Allah kehendaki untuk Allah beri hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Baik. Kehendak apa ini? Kehendak apa, Abu Muhammad? Wa may yuridillah ayyahdiyahu. Berarti iradah syar'iyah. Kenapa? Karena Allah mencintai untuk memberikan hidayah pada hamba-hambanya. Ya tidak. Dan iradah syar'iyah tersebut juga apa? Ada padanya iradah kauniyah ketika betul-betul si hamba tadi mendapatkan hidayah. Berarti terkumpul padanya dua iradah Allah. Iradah syar'iyah juga iradah kauniyah, sehingga si hamba mendapatkan hidayah. Kemudian wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajat ka'annama yas'adu fis sama. Dan siapa saja yang Allah kehendaki untuk Allah sesatkan, maka Allah akan jadikan dadanya itu sempit, seakan-akan dia naik ke langit. Nah, orang kalau naik ke langit, kita kalau naik pesawat saja, naik kan apa? Terasa tekanannya lebih berat. Baik. Tekanan udaranya naik. Semakin tinggi, berbeda kondisinya dengan kita yang di atas bumi ini. Nah, juga terengah-engah kalau naik gunung sempit katanya untuk naik perjalanannya. Nah, maksudnya dayyikan harajan ka'annama yasa'adu fis sama'i bi anna sadrahu dayyikan liqabulil haq. Ya Allah, jadikan hatinya sempit untuk bisa menerima kebenaran, sehingga tidak bisa lapang menerima kebenaran. Dikasih nasihat, ya tetap mental. Kenapa? Karena hatinya sempit. Tidak ada celah untuk bisa menerima kebenaran. Iradah, apa yang dimaksud di sini Abu Abdul Razak? Jika Allah kehendaki untuk Allah sesatkan dia. Iradah kauniyah. Kenapa? Karena Allah tidak mencintai menyesatkan hambanya. Nah, sehingga pada ayat ini ikhwan terkandung dua jenis penetapan, dua jenis iradah. Iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Wa qawlihi ta'ala an Nuhin alaihi salam. Dan juga yang menunjukkan hal ini perkataan Allah Subhanahu wa taala tentang Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Rasul yang pertama kali diutus ke muka bumi. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Tidak akan bermanfaat bagi kalian nasihat-nasihatku apabila aku menghendaki untuk menasihati kalian. Kalau aradtu di sini iradah siapa? Iradahnya Nuh, ya kan? Bukan pembahasan kita. Nasihatku tidak akan bermanfaat walaupun aku ingin menasihati kalian. Ingkanallahu yuridu ayyukum, jika Allah menghendaki untuk menyesatkan kalian. Makanya akhwan, ketika seorang memberikan nasihat sekuat apapun, semangat bagaimanapun, kalau Allah menghendaki sahabat tadi menyimpang, ya tidak akan bermanfaat nasihat. Cuman kan kita tidak tahu mana-mana yang Allah kehendaki menyimpang. Tugas kita hanyalah menyampaikan. Tugas kita menyampaikan. Ketika mendapati kesulitan, ingat ini sebagai ibrah. Ingat ini sebagai ibrah. Dan bahwasanya memang hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlihi ta'ala walakinallaha yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Nah, di sini yaf'alu ma yurid, di sini iradah apa? Kauniyah. Sebelumnya juga iradah kauniyah. Taib. Qala wa amal iradatu diniyatu syar'iyatul amriyah. Adapun iradah diniyah syar'iyah amriyah, faka qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini jelas berhubungan dengan syar'. Allah menghendaki pada kalian kemudahan. Ini syar'iyah, jelas. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki pada kalian kesulitan. Dan itulah syariat yang Allah tetapkan, syariat yang mudah. Kemudian wa qawlihi ta'ala yuridullahu liyubayyin lakum, Allah menghendaki untuk menjelaskan kepada kalian kehendaknya, kehendak syar'iyah. Wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum, dan memberikan petunjuk jalan-jalan orang sebelum kalian. Wa yatuba alaikum, dan menghendaki untuk menerima taubat-taubat kalian. Wallahu alimun hakim, Ini semuanya terkandung iradah syar'iyah semuanya. Wa qawlihi ta'ala wallahu yuridu an yatuba 'alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Allah mengendaki untuk memberikan taubat pada kalian. Tapi orang-orang yang mengikuti syahwat menghendaki agar kalian condong na'am dengan kecondongan yang besar sehingga meninggalkan jalan kebenaran. Di sini iradah syar'iyah. Pada wa yuridul ladzina tabi'una syahwat ini iradah apa? Iradah apa? Endak Hudzaifah. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahwat. Syar'iyah atau kauniyah? Tidak masuk dalam pembahasan. Kenapa? Karena itu iradah makhluk. Ya, iradah makhluk di sini. Jangan semua iradah na'am tayyib dimasukkan dalam pembahasan kita. Yang menjadi syahid wa yuridu wallahu yuridu ayyatu ba'alaikum. Adapun yang setelahnya wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat, ini kehendak mereka-mereka yang mengikuti syahwat. Tayyib. Wa qawlihi yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah mengendaki untuk memberikan keringanan kepada kalian dan Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Syar'iyah. Allah mengendaki agar kita tidak keberatan. Wa qawlihi ta'ala ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum. Allah tidaklah menginginkan bagi kalian itu haraj. Apa makna haraj? Talha. Kesulitan-kesulitan, keberatan-keberatan. Allah tidak inginkan itu. Makanya kita harus sadari ini, ikhwan. Syariat ini ditetapkan bukan agar kita kesulitan, tidak. Sebagian manusia yang imannya lemah menganggap kalau tika mengikuti syariat berat. Ini berarti belum betul-betul menerima syariat Allah. Para wanita ketika mereka mengenakan hijabnya, masih terasa berat, belum mencintai, belum betul-betul hatinya ridha. Ini belum terwujud, ikhwan. Belum terwujud keimanan yang hakiki. Kenapa? Karena pada hakikatnya itu adalah syariat yang Allah kehendaki agar kita agar kita menerimanya dengan lapang dada, dan itu hakikatnya ringan, tidak berat. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan atas kalian itu kesulitan. Walakin yuridu liyutahhirakum. Nah ini, akan tetapi Allah menghendaki untuk Allah sucikan kalian, yaitu agar kita ini bersih, agar kita ini bisa agar bisa hilang kotoran-kotoran dari diri-diri kita. Waliyutim mani'matahu alaikum, dan agar sempurna nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kalian. Nah, ayat ini ayat yang agung ya. Untuk kita bisa meluruskan sangkaan-sangkaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah tegaskan bahwasannya dia menghendaki kepada kita kemudahan, tidak menghendaki kita merasa sulit. Tapi yang dikehendaki Allah dengan syariat itu agar kita bersih, dan agar nikmat yang diberikan kepada kita sempurna. Maka terima aturan Allah subhanahu wa ta'ala dengan lapang dada, dengan penuh keimanan dan husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlihi ta'ala innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk menghilangkan dari kalian rijs, kotoran-kotoran, wahai ahlul bait, dan Allah menghendaki untuk membersihkan kalian dengan sebenar-benar pembersihan, sehingga ada ujian agar dosa-dosa menjadi apa? Hilang. Ada musibah-musibah untuk bisa apa? Menghilangkan dan mengurangi dosa-dosa yang ada pada hamba-hamba tadi. Qala fa hadhihi al-iradatu hiya al-madhkuratu fi mithli qawli an-nasi liman yaf'alu al-qaba'ih hadha yaf'alu ma la yuriduhu Allah. Ay la yuhibbuhu wa la yardahu wa la ya'muru bih. Nah, perhatikan. Nah, iradah ini, fa hadhihi al-iradah. Hadhihi al-iradah maksudnya iradah yang mana Ismail? Hah? Syar'iyah. Iradah syariah ini yang disebutkan seperti ini, naam, yaitu itulah yang disebutkan pada perkataan manusia terhadap orang-orang yang mengatakan yang melakukan keburukan-keburukan. Nah, seseorang sedang berkata kepada orang yang melakukan maksiat. Ini perbuatan, ya, orang ini hadza yaf'alu ma la yuriduhu Allah. Dia melakukan perkara yang tidak Allah kehendaki. Betul enggak? Orang ini melakukan perbuatan yang tidak Allah kehendaki. Betul tidak, Pak Arif? Betul. Kalau yang diinginkan adalah iradah apa? Iradah syar'iyah. Dia melakukan perkara yang tidak Allah kehendaki secara syar'i. Maksudnya apa? Melakukan perbuatan yang tidak Allah cintai, yang tidak Allah ridhai dan tidak Allah perintahkan. Paham? Nah, sehingga kalau seorang ditanya, mungkinkah na'am terjadi sesuatu di jagat raya ini yang tidak Allah kehendaki? Jawabannya apa? Jawabannya apa, Endak, Syafiq? Mungkin tidak terjadi di jagat raya ini sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Hah? Pak Muhammad? Hah? Nah, mungkin, yaitu apa? Apabila kehendak yang dimaksud tersebut adalah kehendak syar'iyah. Mudahnya kehendak syar'i, ya, iradah yang syar'i itu identik dengan mahabbah, dengan ridha. Ya kan? Berarti ketika ditanya sama pertanyaan tadi, mungkinkah terjadi di zakat ini sesuatu yang tidak Allah cintai? Berarti mungkin, ya tidak. Nah, kalau diinginkan iradah syar'iyah. Kenapa? Karena iradah syar'iyah tidak mesti terjadi, kan? Terkadang terjadi, terkadang tidak. Naam. Wa amal iradatul kauniyah fahiyal iradatul madhkuratu fi qaulil muslimin masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Adapun iradah kauniyah, maka itulah iradah yang disebutkan pada perkataan kaum muslimin, Masya Allahu kana. Apa saja yang Allah kehendaki, maka terjadi. Wa ma lam yasha' dan apa saja yang tidak Allah kehendaki, lam yakun, maka tidak akan terjadi. Nah, jadi iradah kauniyah itu identik dengan apa? Masyi'ah. Dengan masyi'ah. Baik. Wal farqu thabitun baina iradatil muridi an yaf'al wa baina iradatihi min ghairi an yaf'al. Ini insyaallah berikutnya. Sekarang kesimpulannya, kawan, kita simpulkan dulu. Kalau paragraf setelahnya insyaallah beda lagi. Nah, ini baru kita pembahasan pembagian iradah di sisi ahli sunnah menjadi dua. Pahami dengan baik, karena ini sangat penting dalam pembahasan takdir. Ketika ditanya dari mana kalian membagi dua jenis iradah tersebut, ya, dengan apa? Melihat dalil-dalil dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Naam, bahwasanya iradah terbagi jadi dua, syar'iyah dan kauniyah. Baik. Nah, perbedaannya apa, ikhwan? Kita simpulkan perbedaan dari dua jenis iradah ini. Harus betul-betul dipahami ini. Nah, bahwasanya dua jenis iradah ini, naam, bisa kita simpulkan naam dengan tiga perbedaan. Baik. Yang pertama, al-iradatul kauniyah hiyal masyiah. Iradah kauniyah itu adalah masyiah. Fahiyya muta'alliqatun birrububiyah. Sehingga hubungannya dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan iradah syar'iyah hiyal mahabbatu waridha. Iradah kauniyah adalah apa? Mahabbah, kecintaan Allah dan keridhaan Allah. Fahiyya muta'alliqatun bil uluhiyah, sehingga iradah syariah ini hubungannya dengan apa? Dengan uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini perbedaan pertama. Pahami? Naam? Taib? Pahami ya kawan? Iradah kauniyah apa tadi? Itu adalah masyiah. Hubungannya dengan apa? Rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat rububiyah. Kemudian iradah syar'iyah itu adalah mahabbah dan ridha. Hubungannya dengan apa? Iqbal uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-iradatul kauniyah hiyal waqi'ah. Nah, iradah kauniyah itulah yang terjadi, ya kan? Al-waqi'ah yaitu segala sesuatu yang terjadi, maka itulah iradah kauniyah. Jadi mesti terwujudnya. Fama aradahullahu kaunan waqa. Sehingga apa saja yang Allah kehendaki secara kauni, maka mesti terjadi. Wa ammal iradatu syar'iyyah, adapun iradah syar'iyyah, qad taqa'u wa qad la taqa'. Naam. Terkadang terjadi, terkadang tidak terjadi. Ini iradah syar'iyyah. Oleh karena itulah pada contoh, ikhwan, kufurnya Abu Lahab. Kufurnya Abu Lahab. Pahami kasus ini? Kufurnya Abu Lahab. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki secara syar'i agar Abu Lahab masuk Islam atau tidak? Masuk Islam? Ya tidak. Nah, secara syar'i Allah kehendaki semua hamba-hambanya masuk ke dalam Islam. Tapi apakah terjadi pada Abu Lahab, Syahrul? Tidak, karena buktinya dia mati dalam keadaan kafir. Berarti pada Naam Abu Lahab, ikhwan, di situ naam matinya Abu Lahab di atas kekufuran itu apa? Ada padanya iradah kauniyah. Paham? Iradah kauniyah. Tapi tidak terwujud iradah syar'iyah padanya. Taib. Berbeda dengan imannya Abu Bakar. Imannya Abu Bakar, ikhwan. Abu Bakar beriman. Secara syar'i Allah kehendaki tidak ini wahyu. Hah? Imannya Abu Bakar. Abu Bakar beriman. Secara syar'i Allah kehendaki tidak. Allah kehendaki, ya kan? Dan secara kauni Allah kehendaki tidak. Secara kauni Allah kehendaki tidak imannya Abu Bakar. Hah? Secara kauni Allah kehendaki ya tidak. Buktinya apa? Buktinya Abu Bakar beriman. Bahkan awal yang masuk dalam Islam, paham enggak? Pahami ini. Siapa yang belum paham? Ya, Syahrul kita paham. Ya. Jadi pada kasus imannya Abu Bakar, contoh. Secara syar'i Allah kehendaki, ya kan? Secara kauni juga Allah kehendaki sehinggalah terwujudlah apa? Iman yang ada pada Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar pun beriman dan mati di atas keimanan. Berbeda dengan imannya Abu Lahab. Imannya Abu Lahab. secara syar'i Allah kehendaki. Tapi apa? Naam, tidak Allah abak wujudkan. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki Abu Bakar, Abu Lahab beriman secara apa? Secara apa? Kauni. Ya, secara kauni tidak Allah kehendaki. Makanya Abu Lahab mati dalam keadaan kufur. Paham? Sehingga pada naam kufurnya Abu Lahab, di situ hanya ada iradah kauniyah saja. Tidak ada iradah syar'iyah pada. Baik. Sekarang pada kasus kufurnya Abi Bakar. Kufurnya Abu Bakar. Indakarin. Kufurnya Abu Bakar. Ada iradah apa di situ? Kufurnya Abu Bakar. Hah? Ada iradah kauniyah, berarti Abu Bakar kafir. Intabih ya akhi. Hah? Hah? Lah syariah berarti mahabbah. Berarti Allah mencintai Abu Bakar kufur. Nah, itu pahami. Apa bab dirazak? Pada kasus kufurnya Abu Bakar. Nah, terus ada iradah apa di situ? Hubungannya dengan iradah ini apa? Berarti apa, Arif? Berarti tidak ada iradah padanya sama sekali, ya kan? Tidak ada iradah syar'iyah, tidak ada iradah kauniyah, paham? Ini sekedar untuk memahami pemahaman iradah saja. Paham? Jadi pada kasus imannya Abu Bakar terkumpul padanya iradah syar'iyah dan kauniyah. Pada kasus imannya Abu Lahab hanya ada iradah syar'iyah tapi tidak ada iradah kauniyah. Kenapa? Karena Abu Lahab tidak beriman. Paham? Tapi pada kufurnya Abu Lahab ada padanya iradah kauniyah saja, tidak ada syar'iyah. Nah, paham? Kemudian pada kasus kufurnya Abu Bakar itu tidak ada kedua-duanya, tidak ada iradah syar'iyah, tidak ada iradah kauniyah. Paham? Pada kasus abadat yang belum, berarti imannya Naam Abu Lahab. Imannya Abu Lahab berarti ada iradah syariah saja, tidak ada iradah kauniyah. Kenapa? Karena enggak terjadi. Allah mencintai semuanya beriman tapi enggak terjadi. Berarti cuma ada iradah syariah saja. Paham? Paham di sini? Naam. Baik. Ini perbedaan yang kedua. Kemudian perbedaan yang ketiga. Laisa kullu ma aradahu Allahu kaunan faqad ahabbah. Tidak semua perkara yang Allah kehendaki secara kauni itu menunjukkan bahwasanya Allah mencintainya. Dan ini poin yang memang harus dipahami dengan baik. Jadi segala sesuatu yang Allah kehendaki secara kauni, atau dengan kata lain segala sesuatu yang terjadi di jagat raya ini, tidak mesti Allah mencintainya. Ya tidak? Ini harus kita paham. Bal minhul kufru wal ma'asi. Bahkan di antara perkara yang Allah kehendaki secara kauni, yaitu yang waqi' yang terjadi, ada berupa kekufuran, ada berupa kemaksiatan. Ketika terjadi, berarti Allah kehendaki secara kauni. Kalau itu tidak Allah cintai, berarti secara syar'i tidak Allah kehendaki. Paham? Wa kullu ma aradahu Allahu syar'an faqad ahabbah. Dan semua perkara yang Allah cintai, segala sesuatu yang Allah kehendaki secara syar'i, maka mesti Allah mencintainya. Walaupun tidak mesti terjadi. Nah, ini tiga poin perbedaan, ikhwan, pahami dengan baik antara dua jenis iradah tadi. Dengan memahami itu, bi'idznillah azza wa jal, seorang akan apa? Akan bisa selamat dari sebagian syubhat-syubhat qadariyah. Ya, mereka tergelincir di antara sebab utamanya karena tidak mampu membedakan dua jenis iradah ini. Nah, dua jenis iradah ini. Orang-orang Jabriyah yang menetapkan takdir secara apa? Melampaui batas, ya kan? Melihat ini orang bermaksiat, ini orang tidak berbuat taat, semuanya Allah kehendaki. Berarti kalau demikian, semuanya dikehendaki oleh Allah. Berarti kita hidup di dunia ini ya seperti tinggal ngikut saja, seperti robot, tidak punya kehendak sama sekali. Nah, akhirnya mereka menuduh Allah ketika Allah menghukum hamba-hambanya yang berbuat maksiat, Allah zalim. Nah, baik, karena mereka hanya menetapkan iradah apa? Iradah yang terjadi, yang mereka lihat terjadi, iradah apa? Kauniyah tok. Sedangkan orang-orang Mu'tazilah, mereka berpikir, iya ya, Allah menghendaki hambanya beriman, tapi kok Naam ini kafir. Berarti iradah Allah kalah dengan iradah iblis. Ya kan? Kalau demikian sudah, aku tidak mau menetapkan takdir. Tidak ada takdir-takdiran. Paham ini asal-muasal mereka tersesat. Nah, jalan selamat adalah dengan menetapkan dua jenis iradah tadi, baik syar'iyah ataupun kauniyah. Dengan memperhatikan dua perbedaannya. Barakallahu fikum. Nah, itulah berarti kehendak. Tidak dicintai tapi Allah kehendaki, berarti kehendak apa? Kauniyah. Ya, iradah kauniyah itu berhubungan dengan apa saja yang terjadi. Walaupun tidak Allah cintai. Seperti apa tadi? Naam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqa. Naam, harajan ka'anna may yas'adu fis sama'. Jika Allah, siapa saja yang Allah kehendaki untuk Allah sesatkan. Berarti kehendak apa ini? Kehendak syar'i atau kauni? Kauni. Kenapa? Karena Allah tidak secara syar'i tidak akan menghendaki apa? Kesesatan. Karena Allah tidak mencintai kesesatan hambanya. Paham? Berarti na'am ini kehendak yang kauni. Berarti apa? Ya, sesatnya orang-orang yang sesat, Allah kehendaki, ya kan? Masa tidak Allah kehendaki? Orang tersesat, Allah kehendaki, cuma kehendak kauni, tidak Allah cintai. Secara syar'i tidak Allah kehendaki. Maknanya, paham? Makanya kalau antum bingung, pokoknya iradah syar'iyah antum ingat identik dengan mahabbah dan ridha. Berarti siapa saja yang Allah ridhai, Allah cintai, maka Allah akan lapangkan dadanya menerima kebenaran. Dan siapa saja yang tidak Allah cintai, na'am taib, maka Allah akan jadikan dadanya sempit. Nah, itu na'am mudah cara na'am untuk memahaminya. Taib, paham apa adik? Na'am taib, barakallahu fikum, na'am taib, hadza subhanakallah.